Kubacakan kini semakin merajalela. Penyebarannya tidak hanya di toko buku fisik. Dengan kemajuan teknologi, menjadikan buku bajakan menyebar bebas melalui platform e-commerce dan scan e-book. Bisnis legal ini kini sudah mulai terbuka penjualannya. Tidak ada lagi ketakutan para mafia buku dalam menjajakan barang jualannya yang ilegal. Memang, bisnis buku ilegal ini menggiurkan. Bagaimana tidak, para mafia buku bisa meraup omset hingga miliaran rupiah. Hanya dengan duduk manis menunggu buku terbitan penerbit legal laku, lalu mengkopinya tanpa ada perasaan bersalah saja, para mafia buku ini sudah bisa menjadi miliarder. Namun tentu, dalam menjalankan bisnisnya, mafia buku ini merugikan banyak pihak yang sudah bekerja keras. Mulai dari penulis, editor, desainer, penerbit, semua yang terlibat dalam proses produksi buku tersebut dirugikan. Dari semuanya, jelas yang paling dirugikan adalah penerbit. Kompas Penerbit Gramedia mengaku, mereka kehilangan omset dengan kehadiran buku bajakan ini. Namun, pihaknya hingga kini belum memiliki data mengenai jumlah real. Para mafia buku bajakan ini kini kian gembira. Seiring dengan menjamurnya e-commerce di Indonesia, mereka mendapatkan lapak baru untuk menjajakan bukunya. Jika kita lihat kembali, hampir semua platform e-commerce menjajakan buku bajakan. Memang sebelum kita membeli, kita tidak akan tahu apakah buku yang dijual tersebut buku bajakan atau bukan. Namun, kita akan merasa tertipu ketika mendapati buku yang kita beli adalah buku bajakan. Menurut Justito Adi Prastio, selaku dosen serta penulis, hal ini disebabkan kurangnya regulasi dari e-commerce bersangkutan. Tapi sekarang pedagang buku bajakan itu jualannya di media online. Tokopedia, Bukalapak, e-commerce itu. Sedangkan regulasi e-commerce-nya tidak ketat di situ. Nah, gitu harusnya selain pemerintah, mungkin e-commerce-nya juga support itu dan segala macam, tapi meski dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 jelas bahwa hak cipta sudah ada di bawah payung hukum, nampaknya tidak menjadi penghalang bagi para mafia buku ini. Menurut Mahpudi, selaku Ketua IKAPI Jawa Barat, nyatanya yang banyak membeli buku bajakan adalah kaum terdidik. Tapi yang juga harus juga menjadi ini adalah masyarakat sendiri. Problemnya adalah kelas terdidiknya yang membeli bajakan, kira-kira gitu. Bukan kelas tidak terdidik gitu loh. Ini kan problemnya lebih kepada problem moral gitu loh. Artinya bisakah ada sebuah gerakan di kalangan kelas terdidik, mahasiswa, untuk mengkampanye untuk pembelian buku asli, bukan buku bajakan. Kan di situ ada konsumen nih. Kalau konsumennya berani menolak untuk membeli buku bajakan, surut. Meskipun saya bilang pasti ada ya, tapi surut gitu loh. Tapi kalau kelas terdidiknya menikmati itu, ya kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Saino bajakan gitu. Kan itu. Ya memang, kaum terdidik mestinya sadar akan payung hukum tersebut. Namun ternyata, banyak kaum terdidik yang masih tidak dapat membedakan buku bajakan dengan buku legal. Seperti Hawa contohnya. Mahasiswi komunikasi UNPAD ini mengaku tidak dapat membedakan secara spesifik buku bajakan serta buku legal. Aku nggak tahu sih yang pastinya kayak gimana, tapi yang aku tahu kayaknya dari covernya sih, dari cover itu udah kata beda. Terus apalagi ya, ini dari cover sih yang aku kelihatan bener-bener beda, yang asli atau yang enggak gitu. kini saatnya masyarakat sadar pentingnya pengetahuan mengenai buku bajakan agar tidak merugikan banyak pihak yang berperan dalam bisnis penerbitan buku legal.